ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab Ad-Dimaski An-Nawawi Ad-Dimaski rahimallahu taala. Kita masih di hadis dari Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berdiri untuk mengerjakan salat dan aku ingin memperpanjang berdirinya. Lantas aku mendengar suara anak kecil, maka aku pendekkan solatku. Karahiyata, karena aku tidak ingin menyusahkan ibunya. Rawahul Bukhari, dalam demikian hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari. Maka di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, pelajaran yang keenam, bahasanya tidaklah mengapa seorang itu merasa susah ketika mendengar tangisan anaknya atau dan segala sesuatu yang menyakitkan anaknya berupa rasa sakit dan yang lainnya. Karena ini adalah satu hal yang fitrah dan telah menjadi kodrat semua orang tua. Maka semua orang tua, semua orang tentunya normalnya merasa susah, merasa sedih ketika mendengar tangisan anaknya. Bahkan di antara manusia ada orang yang merasakan kesusahan, iba jika mendengar tangisan anak-anak siapapun dia, meskipun itu bukan anaknya, sebagai bentuk belas kasihan kepada anak-anak. Dan tidaklah diragukan bahasanya belas kasihan dengan anak-anak dan memperhatikan mereka, melindungi mereka dari hal-hal yang menyakitinya adalah di antara sebab untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham an-nasa la yarhamuhullahu." Siapa yang tidak punya iba dan kasihan dengan manusia, maka Allah tidak akan kasihan kepadanya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu. Orang-orang yang punya belas kasihan adalah orang-orang yang disayangi Allah Zat yang Maha Penyayang. Di hadis yang lain Nabi katakan, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah yang istimewa adalah orang-orang yang lembut, orang-orang yang belas kasihan, punya belas kasihan yang tinggi, dan hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu, jika seorang muslim itu merasa iba, merasa berat ketika mendengar tangisan anak-anak siapapun dia karena sayang kepadanya, maka tidaklah diragukan ini adalah di antara bentuk akhlak mulia, di antara bentuk akhlak yang terpuji, punya iba. Punya iba dengan orang-orang yang layak untuk kita merasa kasihan padanya, menjadi orang yang sakit, anak-anak, orang yang menderita dan sebagainya. Li'annahu rahmah, karena ini adalah bentuk sayang dengan mereka-mereka anak kecil yang memang anak kecil adalah orang yang layak untuk disayangi. Kemudian hadis selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala adalah hadis dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang salat subuh, siapa yang mengerjakan salat subuh, fawa fi dhimmatillahi, maka dia ada dalam perlindungan Allah. Salat subuh adalah salat yang pertama, urutan salat yang pertama menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan salat yang pertama adalah salat duhur. Akan tetapi pendapat yang paling kuat, urutan salat yang pertama adalah salat subuh, kemudian duhur, kemudian asar, sehingga asar adalah salat yang pertengahan, kemudian salat maghrib, kemudian salat isya. Maka di sini disampaikan oleh pensyarah bahasanya ulama berselisih pendapat tentang urutan salat. Kalau kita mau menyebutkan sholat lima waktu urutannya itu seperti apa, maka Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan adanya perselisihan ulama antara urutan sholat lima waktu itu dimulai dari subuh, dan ada yang berpendapat urutan dan inilah yang lebih banyak, yang dianut oleh lebih banyak para ulama, urutan sholat lima waktu itu dari duhur. Dan di sini tadi disampaikan bahasanya pendapat yang lebih kuat menurut Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahasanya urutan sholat dimulai dari subuh, dari sholat fajar, supaya sholat wusthanya adalah jatuh di sholat asar. Adapun ulama yang menyebutkan bahasanya urutan sholat lima waktu itu dari duhur, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dasarnya adalah tindakan adalah kisah malaikat Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi mendapatkan kewajiban sholat lima waktu, maka turunlah Jibril mengajari Nabi selama dua hari waktu sholat, mengajari waktu sholat selama dua hari. Hari pertama adalah sholat di awal waktunya, dan hari yang kedua sholat di akhir waktunya. Dan sholat yang pertama kali diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sholat duhur. Maka sholat subuh itu waktunya tiba dan banyak orang masih terlelap tidur. Oleh karena itu orang-orang munafik sangat malas untuk mengerjakan sholat subuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atsqalu sholati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui ganjaran yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walau habuan, meskipun hanya dengan merangkak. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan salat yang paling berat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Maksudnya salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Kenapa kita simpulkan demikian? Karena Nabi mengatakan di akhir hadis, seandainya orang itu tahu betapa besar pahala sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, niscaya orang akan datang meskipun dengan merangkak. Artinya itu berarti dikerjakan di masjid bukan di rumah, sehingga harus melakukan perjalanan meskipun merangkak. Dan di sini menunjukkan bahwasanya meskipun orang sakit itu boleh sholat di rumah, namun memaksakan diri ke masjid itu lebih baik. Karena Nabi memuji orang yang pergi ke masjid untuk sholat isya dan sholat subuh, dan dia pergi ke masjidnya sambil merangkak. Kemudian sholat subuh dan sholat asar adalah sholat yang paling utama dari lima sholat yang ada. Dari lima sholat lima waktu, yang lima ini yang paling afdal adalah asar dan subuh. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shalal bardaini dakhalal jannata." Siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, di dua waktu yang sejuk, maka dia pasti masuk surga. Ini bukan berarti sholat lima waktu itu boleh dikorting cukup dua saja. Kan masuk surga syaratnya cuma dua, subuh sama asar, bukan demikian. Namun ini menunjukkan kalau dia sholat yang paling utama dan sholat yang paling berat, maka siapa yang bisa disiplin di dua sholat ini, maka bisa dipastikan harusnya disiplin di sholat-sholat yang lain. Karena ini yang jadi tolak ukur, disiplin sholat asar dan disiplin sholat subuh, itu tolak ukur. Ada sepun disiplin sholat maghrib, banyak yang bisa, karena sholat maghrib yang paling ramai kalau di banyak masjid, itu yang paling ramai maghrib. Nah, namun kok subuhnya ramai atau asarnya ramai, maka ini luar biasa. Maka hadis ini bukan berarti sholat lima waktu bisa dikorting cukup dua saja, namun itu jadi tolak ukur. Siapa yang disiplin dua, sholat subuh dan sholat asar, maka dia bisa dipastikan disiplin untuk sholat-sholat yang lain. Yang dimaksud dua sholat di waktu yang sejuk adalah subuh dan asar, karena subuh itu sejuknya malam dan asar itu sejuknya siang yang panas. Kemudian tentang keutamaan sholat subuh, siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Maka kalau kita lihat sekilas hadis ini, maka ini mencakup orang yang sholat subuh baik berjamaah ataupun tidak berjamaah. Namun kalau kita jumpai praktek banyak ulama, bahkan Imam Nawawi sendiri di awal-awal Riyadhus Shalihin, ketika kemudian meletakkan hadis ini, maka diletakkan di bab jamaah, di bab jamaah, sehingga yang lebih dimaksudkan adalah subuh berjamaah. Maka siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia fi dhimmatillahi, ada dalam jaminan perlindungan Allah. Karena fi ahdihi, dalam perjanjian Allah. Yakni artinya annahu taqala fi ahdillahi, dia masuk dalam perjanjian Allah, seakan-akan dia bikin janji kepada Allah Azza wa Jal. Janji Allah, tidak ada seorang pun yang akan melakukan tindakan yang buruk kepadanya. Oleh karena itu, maka lanjutannya hadis, Nabi SAW mengatakan, maka janganlah, jangan sampai Allah itu menuntut kalian dalam orang yang dalam perlindungan Allah. Jangan sampai Allah menuntut kalian terhadap orang-orang yang telah Allah beri jaminan perlindungan. Artinya Allah tidak akan membiarkan perjanjiannya pada orang yang mengerjakan sholat subuh, karena dia dalam perlindungan Allah dan dia dalam janji Allah. Maka waspadalah, hati-hatilah, jangan sampai Allah menuntut kalian. Karena siapa yang dituntut oleh Allah, lanjutannya hadis, berkenaan dengan apa yang Allah lindungi dan Allah, maka Allah pasti akan bisa menangkapnya. Setelah itu Allah akan telungkupkan wajahnya ke neraka. Oleh karena itu dikisahkan bahasanya Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang seorang penguasa, seorang gubernur yang hobi bunuh orang, yang tangannya itu gatel kalau lama tidak bunuh orang. Dikisahkan bahasanya beliau ini, dan perlu kita ketahui, yang punya jasa ngasih titik di mushaf Al-Quran sehingga kita bisa membedakan ini ba ataukah ta ataukah sa, ini sa ataukah sya, ini ta ataukah za, ini da ataukah za. Itu yang punya jasa untuk ngasih titik itu orang ini, Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, yang dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin, yang punya hobi bunuh orang tanpa ada kesalahan yang dia lakukan. Dia cuma ingin bunuh orang saja, cuma ingin bunuh orang. Tangannya gatel, tangannya gatel kalau tidak bunuh orang. Dan kalau kemudian dia pas tangannya pas lagi gatel gitu, ingin bunuh orang, kemudian lihat kepala orang, maka dia mengatakan, aku lihat buah-buahan yang ranum yang siap dipetik. Aku lihat buah-buah yang ranum siap dipetik, siap ditebas. Itu kalau pas tangannya gatel. Ini betul-betul gatel sungguhan. Dalam artian, ya ini kok belum bunuh orang. Itu betul-betul ini bukan bahasa majas, ini sungguhan. Dia memang punya kegemaran demikian. Ini ada yang kurang kalau belum bunuh orang. Namun meskipun demikian, dia seorang yang cinta Al-Quran. Jadi seorang yang cinta Al-Quran, meskipun dia hobi bunuh orang, dia hafidz Quran. Hajat ini, Hajat bin Yusuf ini, dia hafidzul Quran. Rajin murojaah dan juga rajin bunuh orang. Jadi satu orang itu punya dua sisi kehidupan itu ya. Itu bukan hanya di tempat kita, itu sejak lama ada orang itu punya dua sisi gitu ya. Orang itu punya dua sisi. Di satu sisi dia hafal Al-Qur'an. Dia cinta sama Al-Qur'an. Ya. Ya, kalau orang itu hafal Quran ya berarti harus rajin membaca Al-Qur'an gitu. Nah, di sisi yang lain ya, itu tidak dia punya kejelekan yang sangat jelek. Ya. Ya, bunuh orang, ya, punya hobi bunuh orang. Nah, dikisahkan bahasanya beliau ini meskipun hobi bunuh orang, ya, meskipun hobi bunuh orang, namun beliau pilih-pilih, ya, yang enggak subuhan, nah, yang enggak subuhan ke masjid itu yang ini buah ranum yang mau dipetik, ya. Kalau kemudian ini tadi subuh, ya, enggak telat sehingga di masjid. Nah, maka beliau tidak berani. Maka dia ini tidak berani. Ya, karena mengamalkan hadis ini. Ya, siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi katakan jangan sampai Allah menuntut ya, orang yang mengganggu orang yang Allah lindungi. Ya, karena siapa yang Allah tuntut karena mengganggu orang yang Allah lindungi, yudriku, Allah pasti bisa menangkapnya. Tidak mungkin tidak ada orang yang lepas. Tidak mungkin ada orang yang lepas. Maka dia tidak bakal lepas. Yudriku. Maka Allah pasti menangkapnya. Tidak bisa lepas. Setelah itu ya Allah akan kasih hukumannya. Ya, oleh karena itu maka Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini ya, pilih-pilih orang. Kira-kira kemudian bangunnya kesiangan. Nah itu yang jadi buah ranum yang mau dipetik. Ya. Nih, subuhnya telatan, nah itu yang kepalanya itu jadi buah ranum yang memikat hajat untuk dipetik. Ya, maka kemudian di sini dalil wajib menghormati kaum muslimin yang membenarkan keislamannya dengan rajin sholat subuh berjamaah. Karena orang karena sholat subuh terutama subuh berjamaah tidak akan dilakukan kecuali oleh mukmin. Ya, maka orang munafik tidak sholat jamaah. Ya, mereka tidak sholat subuh sama sekali. Karena orang munafik mereka sholat karena pamer dengan manusia. Maka jika manusia itu tidak memperhatikannya karena pada terlelap tidur atau karena gelap, maka mereka orang-orang munafik tidak sholat. Dan sholat subuh di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sebagaimana sholat subuh di zaman kita. Ya, karena malam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam itu ya betul-betul lailan halikan, betul-betul malam yang gelap. La yu'anna sufihi, orang itu tidak kelihatan kalau malam. Ya, orang itu tidak kelihatan kalau malam. Maka Isa, maka kemudian sholat Isa itu ya gelap-gelapan. Tidak terlihat. Maka mungkin kita bisa bayangkan sholat Isya di masa Nabi kalau pas mati lampu ya. Berapa orang yang datang kan orang lebih malas untuk datang ya, itu mungkin gambarannya demikian. Sehingga Nabi katakan sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat Isya dan sholat subuh. Bayangkan subuh yang gelap ya, jalanan gelap, agak terang kalau purnama ya. Kalau tidak purnama maka gelap. Orang kemudian datang ke masjid, maka itu butuh kemudian jiwa yang memang telah sampai pada level iman. Ya, masjid itu ada penerangan baru di zaman Umar bin Khattab. Maka di antara yang dilakukan oleh Umar adalah memberi lampu di masjid. Maka orang tidak terlihat di malam itu. Maka orang datang atau pergi dan dia tidak diketahui. Lain hanya dengan waktu malam saat ini walilhamdu, maka dia sebagaimana siang. Disebabkan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa ya, al-idha berupa cahaya karena sebab listrik. Akan tapi malam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena gelapnya, karena susahnya, maka orang-orang munafik tidak sholat subuh berjamaah dan tidak sholat isya berjamaah. Maka kesimpulannya, hadis ini dalil wajibnya menghormati kaum muslimin yang membuktikan keislamannya dengan sholat subuh, yaitu sholat subuh berjamaah. Tidak boleh bagi siapapun untuk menzalimi orang ini. Karena siapa yang menzalimi orang ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntutnya. Dan Allah tidak akan biarkan orang yang menyakiti, orang yang mengganggu, orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Gimana kalau saudara tidak menzalimi, tidak kemudian menyerahkannya kepada orang yang menyerahkannya kepada orang yang menzaliminya? Dan siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Dan siapa yang menghilangkan dari seorang muslim satu kesusahan, maka Allah akan hilangkan darinya dengan sebab hal tersebut satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang menutupi aib dan kejelekan seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aib dan kejelekannya nanti pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih, yang dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini penulis Riyadhus Shalihin mengutip hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Itu saudara karena agama. Sebagaimana yang Allah katakan, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka jadilah kalian karena sebab nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Allah taala juga berfirman, fa ilam ta'lamu aba'ahum, maka jika kalian tidak tahu mereka ini bapaknya siapa, untuk anak-anak yang tidak diketahui karena bapaknya siapa, fa ikhwanukum fiddin wa mamalikum, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian karena agama. Dan persaudaraan ini, yaitu persaudaraan karena agama, adalah ikatan persaudaraan yang paling kuat, lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Maka karena persaudaraan nasab itu terkadang qad yatakhallafu muqtadaha, konsekuensi persaudaraannya itu tidak terwujud. Nah, boleh jadi saudara senasab namun musuh, namun membenci. Kenapa? Rebutan warisan. Kenapa? Atau kemudian karena sebab yang lainnya. Wadhalika, dan saudara senasab itu bisa jadi musuh, bisa jadi terjadi di dunia dan bisa jadi di akhirat. Di dunia jelas banyak contohnya. Kakak beradik bermusuhan, bahkan kemudian satu membunuh yang lain. Di akhirat, maka sebagaimana Allah firmankan di surat Zukhruf ayat yang ke-67, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu, sesungguhnya orang-orang yang memiliki kedekatan hati di antaranya karena dia saudara kandung, pada hari itu, pada hari kiamat, sebagiannya itu akan jadi musuh bagi yang lain, ilal muttaqin, ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kalau dia punya takwa, ya, dia sama-sama punya iman, maka boleh jadi yang satu itu menolong yang lain dengan syafaat. Adapun persaudaraan karena agama, maka dia adalah ikatan persaudaraan yang kokoh, yang kuat di dunia dan di akhirat. Dan persaudaraan ini manfaat bagi seseorang ketika dia hidup dan setelah meninggal dunia. Persaudaraan ini sangat manfaat ketika dia hidup dan ketika dia meninggal dunia. Dan manfaatnya sudah kelihatan sejak seorang itu meninggal dunia. Sudah kelihatan pada saat dia meninggal dunia. Siapa yang mensolati dan seberapa banyak yang mensolati, itu indikator pergaulannya, kedekatannya dengan siapa. Oh, yang layak rame, ramai penuh, orang kian bunga banyak sekali, yang nanti dibuang sia-sia. Ini dari presiden, dari gubernur, dari ini banyak sekali numpuk. Ini ternyata yang mensolati jenazahnya cuma bisa dihitung jari. Ini cuma bisa dihitung jari. Dan lebih tragis lagi, ternyata ya, yang datang karena kemudian dihitung jari ini, ya, yang datang karena dihitung jari ini, dia datang dan mensolati bukan karena dia, namun kenapa? Karena adiknya, karena adiknya, ya, oh, karena dia punya adik orang baik, nah orang baik itu punya kenalan, nah itu yang kemudian layak kemudian mensolati, kenalan asli yang dia kenalan aslinya. Ya, itu cuma duduk ngobrol, ya, nongkrong, reuni, ya, ya, ketemu kemudian teman SD-nya, teman SMP-nya, teman SMA-nya, teman kuliahnya, ya, ngudut bareng dan itu cuma, nah, itu acara layak. Ya. Ya, maka akan kelihatan seorang itu gimanakah kualitas pergaulannya ketika hidup di dunia. Ya, itu kelihatan saat sholat jenazahnya. Dia itu baiknya sama siapa? Siapa orang-orang yang dia baiki? Orang-orang yang dia membangun hubungan baik dengannya. Itu kelihatan di situ. Dan dari situ kemudian persaudaraan karena agama itu terlihat manfaatnya. Itu terlihat manfaatnya. Kelihatan di situ. Maka yang dia persaudaranya karena agama, ya, maka dia akan mendoakannya, mensolatinya. Yang persaudaraannya itu karena yang lainnya, karena hura-hura, karena ini, ya, cuma datang namun gimana mau mensolati, tata cara sholatnya saja tidak tahu. Gimana mau mensolati, tata cara sholatnya saja tidak tahu. Maka kualitas seseorang, kualitas pergaulannya itu kelihatan di saat acara layatan. Nah, acara layatan ini menjadi bisa jadi indikator. Maka di sini disampaikan kalau persaudaraan itu karena agama, ya, persaudaraan itu karena Allah, itu manfaat di dunia dan di akhirat. Ya, dan akhirat itu dimulai dari kematian. Akhirat itu dimulai dari kematian. Maka manfaatnya sudah kelihatan saat dia sudah memasuki akhiratnya. Maka seberapa banyak orang yang mendoakannya dan yang tulus mendoakannya. Namun persaudaraan karena agama ini tidak punya dampak sebagaimana persaudaraan karena nasab, berupa saling mewarisi atau kewajiban nafkah dan semacam itu. Dan berkenaan dengan hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lain, seorang muslim dengan muslim yang lain, maka kalau dalil-dalil yang ada menunjukkan bahasanya relasi hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada tiga level. Itu ada tiga level. Level yang pertama, relasinya adalah saudara, seperti kakak beradik. Ini diantaranya di ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Demikian juga di hadis Nabi katakan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Kemudian ada relasi yang lebih tinggi, ada relasi yang lebih tinggi. Maka sesama muslim bukan hanya dianggap sebagai saudaranya sebagaimana dia dengan kakaknya, dengan adiknya, namun ada relasi yang lebih tinggi. Ketika keimanan itu lebih tinggi dan persaudaraan karena Allah itu semakin lebih tinggi kualitasnya, maka antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu bukan hanya saudara, namun Nabi katakan satu badan. Satu badan itu lebih tinggi daripada sekedar kakak beradik, saudara. Relasinya satu badan. Dia dengan dengan kawannya sesama muslim ini bagikan satu tangan kanan dengan tangan kiri. Bagikan kemudian kepala dengan tangan. Bagikan kemudian tangan dengan kaki atau satu kaki dengan yang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi ta'atufihim wa tarahumihim. Ya, permisalan orang yang beriman dalam kemudian ta'atufnya, dalam kedekatan hatinya, wa tarahumihim kasih sayangnya, wa tawaddihim dan rasa cintanya, kal masalil jasadil wahid, seperti satu badan, seperti satu badan. Maka ketika ada kemudian saudaranya meninggal dunia, maka seakan-akan ada anggota badannya yang hilang, ada kesedihan yang mendalam. Tidak hanya sebagaimana seakan-akan kakaknya meninggal dunia atau kemudian adiknya meninggal dunia, seakan-akan anggota badannya itu ada yang hilang. Itulah kesedihannya. Itu relasi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, relasi yang lebih tinggi lagi, ada level yang lebih tinggi lagi, yaitu seorang muslim, kawan, sesama muslim, itu hubungan dia, dengan sesama muslim ini seperti satu nyawa, seperti nafsun wahidah, seperti satu nyawa. Karena itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah kemudian melarang janganlah membunuh orang lain, jangan bunuh muslim yang lain. Allah katakan wala taqtulu anfusakum, jangan kamu habisi nyawamu sendiri, nyawamu sendiri. Maka orang lain disebut oleh Allah nyawamu sendiri, karena relasi antara antara dirimu dengan dia itu bagikan satu nyawa. Menghabisinya berarti menghabisi nyawa sendiri. Kalau tadi cuma hubungannya level yang kedua, tadi hubungannya hubungan satu badan, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, atau tangan dengan kaki, itu relasinya, itu hubungannya. Dan ada level yang lebih, karena kemudian tingginya karena kemudian tingginya kadar keimanan, sehingga tinggi kadar rasa cinta dengan sesama muslim, maka dia tempatkan muslim yang lain, dia sikapi muslim yang lain seakan-akan nyawanya sendiri, seakan-akan nyawanya sendiri. Kehilangan dia, kesusahan dia, itu seperti kesusahannya dirinya sendiri. Tidak ada bedanya. Maka ketika kualitas iman seorang semakin meningkat, kecintaan dia dengan sesama muslim semakin meningkat, maka muslim yang lain, kaum muslimin itu dia letakkan sebagaimana nyawanya sendiri. Oleh karena itu kita jumpai orang-orang yang saleh ketika kemudian mendengarkan kabar kaum muslimin itu kelaparan, ada kaum muslimin di sana kemudian terusir, dia dapat kabar demikian, maka dia bisa nangis sesembuhan luar biasa. Semisal dia kehilangan bapak dan ibunya, bisa seperti kehilangan bapak dan ibunya. Kita jumpai kisah-kisah orang saleh yang demikian. Dapat cerita kaum muslimin di sana menderita, kekeringan, kelaparan, makannya demikian keadaannya. Beliau ini bisa nangis. Nangisnya bukan nangis biasa, nangis yang demikian luar biasa. Serius nangis, bukan main-main, bukan formalitas, entah, serius. Karena beliau, karena kita nilai, kita baca karena takwanya, karena imannya, maka kaum muslimin itu bagikan dirinya, bagikan belahan nyawanya. Ketika kemudian mereka menderita, maka dia menilai bahasanya dirinya menderita, nyawanya, sebagian dari nyawanya itu hilang, sebagian nyawanya itu menderita. Maka itu tiga relasi antara seorang muslim dengan muslim yang lain berdasarkan nusus minal kitab sunnah, dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimanakah? Nah, level yang paling rendah adalah saudara. Level yang paling rendah dalam menyikapi sesama muslim adalah saudara. Sebagaimana layaknya kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya, adik dengan adik kandungnya, dengan kakak kandungnya. Dan bagaimanakah persaudaraan? Maka lanjutannya hadis, tidak membeliminya dan tidak menyerahkannya kepada orang yang membeliminya. tidak akan mendzaliminya, tidak akan mengganggunya pada hartanya, pada badannya, ataupun kehormatan dan nama baiknya atau istrinya. Artinya tidak dia zalimi orang tersebut bi'ayyi naw'in madzulmi, dengan bentuk kezaliman apapun. Wala yuslimuhu, tidak pula dia serahkan dan dia biarkan dihajar oleh orang yang zalim padanya. Kemudian dia anteng-anteng saja, nyaman-nyaman saja. Maka dia, tidaklah dia serahkan saudaranya kepada orang yang mendzaliminya. Maka artinya dia membelanya, melindunginya dari kejelekan orang yang memperbuat jelek kepadanya. Maka saudara betul-betul saudara, dia mengumpulkan dua hal. Yang pertama tidak zalim, yang kedua adalah tidak menyerahkannya dan membiarkannya kepada orang yang mendzaliminya, bahkan dia membelanya. Oleh karena itu para ulama mengatakan wajib atas seorang muslim untuk membela saudaranya, membela kehormatannya. Ketika ada saudaranya yang digunjing, dirasani, maka dia wajib menegur orang yang rasani. Ya, demikian juga membela badan dan harta saudaranya, membela kehormatan saudaranya. Contohnya jika dia mendengar ada seorang yang mencacinya atau menggunjingnya, wajib baginya untuk memberikan pembelaan. Demikian juga kezaliman pada badan. Maka jika ada seseorang yang ingin mendzalimi saudara sesama muslim dan anda mampu untuk membelanya, wajib atas anda untuk membelanya. Demikian juga berkenaan dengan harta. Maka jika ada seseorang yang mengambil harta harta orang lain, saudaranya sesama muslim, wajib bagi anda jika mampu untuk memberikan pembelaan. Kemudian Nabi AS menyampaikan masih kemudian hak di antara bentuk persaudaraan adalah, dan Allah itu akan memenuhi hajat seorang hamba selama hamba tersebut memenuhi hajat saudaranya. Artinya sebenarnya anda, jika anda memenuhi hajat saudara anda, anda berupaya untuk mewujudkannya dan membantunya, maka Allah akan membantu terwujudnya hajat anda. Allah akan membantu anda untuk mewujudkan apa yang jadi hajat dan kebutuhan. Jazaan wifaqah, sebagai balasan yang setimpal. Dan bisa kita simpulkan dari hadis ini bahasanya, jika seorang muslim itu zalim dengan saudaranya sesama muslim, maka berarti persaudaraannya itu berkurang, kadar persaudaraannya berkurang. Demikian juga dia pasrahkan dan dia biarkan dizalimi oleh orang yang menzaliminya, maka ikatan persaudaraannya berkurang. Wa idza lam yakun fi hajatihi, dan jika dia tidak mau mewujudkan hajat saudaranya padahal dia mampu, maka hilang darinya kebaikan yang besar, yaitu Allah akan mewujudkan hajatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang menghilangkan dari seorang muslim salah satu kesusahan dunia, maka Allah akan hilangkan darinya salah satu kesusahan pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan kurab, yang kita terjemahkan dengan kesusahan, adalah segala sesuatu yang menjadikan sempit seseorang, sempit hatinya, dan dia susah. Maka dia akan dapati gara-gara hal tersebut, dia dapati dirinya itu cemas, demikian dirinya itu risau. Maka jika anda, jika kita hilangkan dari saudara kita kesusahannya, kesusahannya berkenaan dengan masalah dunia, maka Allah akan hilangkan kesusahan akhirat. Ini kesusahan akhirat. Dan menghilangkan kesusahan itu tentu itu sangat beragam bentuknya. Maka jika itu kesusahan finansial, maka boleh jadi memberikannya, bersedekah dan berinfak kepadanya, memberikan padanya harta yang menghilangkan kesusahannya. Dan jika kesusahannya itu adalah maknawiyah, kesusahan yang tidak bersifat materi, sedih misalnya, maka menghilangkan kesusahannya adalah adanya semangat yang tinggi untuk menghilangkan, untuk mengembalikan keadaan mentalitasnya seperti semula. Kemudian dan mengembalikannya untuk kemudian mengambil pelajaran dengan masalah yang terjadi dan tidak larut dengan kesedihan, sehingga hilanglah kesusahannya. Dan jika kesusahannya itu adalah cemas memikirkan sesuatu yang belum terjadi, atau cemas memikirkan apa yang sedang terjadi, maka kita berupaya untuk memberikan kelapangan dan menghilangkannya. Dan kita sampaikan kepadanya bahasanya, anal umuro la tadumu, bahasanya yang namanya karakter dunia, di dunia ini tidak semuanya tidak ada yang awet. Di dunia ini tidak ada yang ajek terus menerus, itu tidak ada. Sedih terus menerus tanpa dapat bahagia, itu tidak ada. Non bahagia terus menerus, setahun bahagia terus, itu tidak ada. Bahkan sebulan bahagia terus, itu juga tidak ada. Bahkan seminggu bahagia terus, itu juga tidak ada. Itu tidak ada. Sejak Senin sampai Ahad bahagia terus, itu tidak ada ceritanya. Tidak ada manusia yang kemudian mendapatkan demikian. Atau dari Senin sampai Ahad menangis terus, susah terus, itu tidak ada. Kaidah di dunia ini, anal umur la tadum, tidak ada yang awet. Susah itu tidak awet, dan bahagia itu juga tidak awet. Kalau kemudian orang itu kemudian dia anggap bahasanya dunia itu isinya susah yang awet, dia buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nyatanya dia bisa tetap bisa senyum, tetap bisa tertawa, tetap bisa kemudian kemudian keadaannya berubah, berganti. Semula kabar duka, kemudian setelah itu dapat kabar gembira. Itu keadaan di dunia. Itu keadaan di dunia. Enggak ada susah yang awet, susah yang terus menerus. Sebagaimana tidak ada bahagia yang terus menerus. Yang ada itu silih berganti. Yang ada itu silih berganti. Kata orang, dunia itu seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah, kadang susah kegencet di bawah, kadang merdeka di atas. Tidak ada kemudian susah terus menerus, bagaimana juga tidak ada bahagia terus menerus. Maka di antara hal yang penting untuk menghibur orang yang sedih adalah menyampaikan hal ini. Memberikan kepadanya kesadaran tentang hakikat dunia. Sadar tentang hakikat dunia. Jangan anggap kemudian hidup itu cuma isinya susah terus. Susah itu kemudian akan hilang. Susah itu akan hilang. Dan itulah nikmatnya lupa. Disitulah nikmat Allah dengan lupa. Nikmat Allah dengan lupa. Bayangkan seandainya susah itu tidak terlupakan. Susah itu tidak terlupakan. Susah itu di depan mata terus menerus, padahal susahnya itu tambah terus. Maka tidak ada orang hidup bahagia, tidak pernah orang bisa tertawa, tidak bisa orang tersenyum. Namun nikmat Allah Subhanahu Wa Taala Allah beri pada manusia itu lupa. Gimana lupa? Ada berita yang bikin sedih, namun kemudian setelah sibuk beraktivitas, masuk kantor, kerja, kini pulang, datang, pergi, hilang. Ini kabar duka yang bikin sedih itu lama-lama kemudian hilang. Maka nikmat Allah, kenapa? Itulah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui lupa. Maka ketika orang itu mendapatkan kesusahan berupa kesedihan, maka kita berikan kelapangan, kita buat hatinya lapang. Di antara caranya adalah tubayyin lahu, jelaskan kepadanya annal umura la tadumu, di dunia ini tidak ada yang awet, tidak ada yang langgeng terus menerus, tidak ada. Dan pepatah Arab mengatakan dawamal hal minal muhal. Stabilnya, awetnya keadaan itu satu hal yang mustahil. Nangis terus itu mustahil. Tertawa terus itu juga mustahil. Gembira terus itu mustahil. Sedih terus itu juga mustahil. Ada waktu sedih, ada waktu gembira, ada waktu susah, ada waktu sukacita. Dawamal muhal minal muhal. Keadaan yang kemudian ajeg seperti itu terus menerus, itu satu hal yang mustahil. Kemudian Anda sampaikan kepadanya bahasanya dalam musibah ini terdapat pahala, dan pahala yang besar, hatta tuhawin alil kubah, sehingga entenglah ceritanya. Kenapa? karena disampaikan ada ganjaran, ada pahala akhirat ketika kita bersabar dengan derita dan kesusahan ini. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.